إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Kita masuk pada bab ma jaa fi dimmatillahi wa dimmatin nabiyyi. Perkara yang datang pada janji Allah dan janji nabinya, sesuatu janji yang diwakilkan kepada Allah dan diwakilkan kepada nabinya. Bab ini dimasukkan oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhid, karena di dalam perkara ini mengandung salah satu dari pengagungan Allah Subhanahu wa taala dari hambanya untuk tidak mengkhianati sebuah janji yang dia adakan, yang dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai jaminan. Dilarang untuk khianat, dilarang untuk ingkar janji. Sebagaimana hal ini adalah sifatnya orang-orang Yahud ketika kisah perang Bani Nadir setelah perang Badar. 6 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dari kalangan orang-orang Yahudi yang memang terkenal dengan orang yang khianat dengan janji untuk membayar diat dua orang yang dibunuh oleh sahabat. Kemudian orang-orang Yahudi pun mengadakan perjanjian bersama Rasul bahwasanya mereka akan membantu Rasul di dalam membayar diat. Tapi mereka ghadar, ya, mereka khianat dengan janjinya dan bahkan malah berbalik untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berencana untuk menimpakan batu di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun memancangkan peperangan dengan mereka dengan sebab mereka khianat dengan janji yang sudah Naam diikatkan di antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat sudah kita baca ya. Sudah. Sekarang hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin aw sahu bi taqwallah. Dari Buraidah, hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Jihad Wasiyah, bab ta'mirul imam al-umara alal bu'uth wa wasiyyatuhu iyyahum bi adabil ghazwi wa ghairihim. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Jihad dan Siyar, bab tentang perintahnya seorang imam terhadap para pemimpin atau imamul umara, para pemimpin daripada pemimpin, pemimpin besar memerintahkan kepada para pemimpin bawahannya. Untuk sebuah urusan dan wasiatnya kepada mereka dengan adab dalam peperangan dan yang lainnya. Jadi adab itu mencakup semua hal, baik ketika berperang pun seorang muslim harus menjaga adab. Bagaimana dia harus beradab ketika berperang? Dan disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Ghazw, kitab masalah peperangan, adab-adab yang syar'i, adab-adab yang sesuai dengan tuntunan. Ini bukan adat istiadat atau kebiasaan, tetapi adat syar'i yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dari Buraidah, semoga Allah meridainya, berkata, dulu Rasul apabila beliau memerintahkan seorang pemimpin yang memimpin sebuah pasukan atau telik sandi syariah, ini pasukan telik sandi, ausahu bitaqwallah, menasihatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Subhanallah, nasihat takwa ini nasihat yang utama, nasihat yang mengawali daripada nasihat-nasihat yang setelahnya. Ini taqwallah, melihat ya seorang hamba di dalam tauhid, di dalam takwa, karena takwa ini adalah motor dari yang lainnya. Sehingga nasihat takwa ini nasihat yang paling dikedepan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika berperang atau yang lainnya. Wa man ma'ahu minal muslimina khaira, dan orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin dengan kebaikan. Ini seorang pemimpin itu di antaranya harus memberikan bimbingan kepada rakyatnya. Dan seorang pemimpin tentunya harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang dipimpinnya. Paling tidaknya memiliki sebuah kelebihan, sehingga para sahabat adalah orang-orang yang bertakwa dipimpin oleh orang yang terbaik dari mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk daripada nikmat sebuah kaum, seandainya mereka salihin maka akan dipimpin oleh orang yang soleh. Sebaliknya kalau kaum tadi adalah kaum-kaum yang talihin, orang-orang yang tidak soleh, maka akan dipimpin dari kalangan mereka. Taib. Qala, di antara nasihat yang beliau sebutkan kepada pemimpin dan pasukan tadi, ughzu bismillahi fi sabilillah, peranglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah. Jadi peperangan ini membawa nama Allah dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah, bukan membawa golongan, bukan membawa kepentingan pribadi, kelompok, kaum. Ya, berbeda kalau dia berperang tapi membawa embel-embel kaum, golongan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa dalam hadisnya, laisa minna man qatala ala asabiyah, bukan dari kami orang yang saling berperang karena asabiyah. Ya, membela kelompok, membela organisasi, ini bukan membawa nama Allah, tetapi membawa nama organisasinya, dan dia berperang bukan jalan Allah. Nasihat bagi siapapun yang berperang untuk senantiasa berperang atas nama Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk i'la'i kalimatillah, memperjuangkan kalimat Allah. Ini yang dikatakan jihad syar'i. Yang dikatakan jihad syar'i, bukan jihad dalam rangka untuk membela partai, yang membela lain sebagainya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Qatalu man kafara billah, perangilah oleh kalian orang yang kafir terhadap Allah. Wasiat yang kedua yang wajib diperangi adalah orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang muslim diperangi. Ya, bukan seperti yang ada pada zaman kita yang mereka memerangi kaum muslimin mereka memerangi orang-orang yang sudah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, diperangi oleh mereka. Padahal ya, ikhrajun nas min dairatil islam ya, hadza laisa bisahlin, mengeluarkan manusia dari lingkaran Islam itu bukan perkara yang mudah. Mengkafirkan kaum muslimin ini bukan urusan yang ringan. Berbeda kalau memasukkan orang kafir ke dalam Islam, ini sangat mudah. Ini bedanya memasukkan dan mengeluarkan. Kalau memasukkan ke dalam Islam cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ya, fayakunu musliman, maka orang tadi sudah muslim dan haram damuhu wa maluhu, haram ketika itu juga darah dan hartanya. Tapi kalau mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya, ini berat. Maka kata Rasul, perangilah orang yang kafir terhadap Allah, ugzu wa la taghullu, peranglah oleh peranglah dan jangan kalian gulul, khianat dalam rampasan perang. Gulul ini khianat dalam rampasan perang. Dia mencuri sesuatu sebelum dibagikan. Dia dapat, tetapi dia mencuri sebelum dibagikan. Jatah umum dia mengambil sebelum dibagikan. Taib, ini gulul. Maka kata Rasul, man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, barang siapa yang melakukan gulul, maka dia akan membawanya pada hari kiamat nanti. Sampai nanti datang ada seseorang yang memanggul sapi, memanggul kambing dengan suara sapi, dengan suara kambing. Gulul, mengambil sesuatu sebelum dibagikan. Wala taqdiru, dan jangan kalian khianat dalam janji. Kalau gulul khianat dalam rampasan perang, kalau al-ghadir khianat dalam janji, sudah ada ikatan janji tapi khianat. Ya, ikatan janji tidak boleh saling menyerang pagi hari misalkan, tidak boleh menyerang sore hari, tetapi mereka khianat ya, yang ketika itu perjanjian tidak boleh saling menyerang pada waktu sore, tiba-tiba mereka mengingkarinya, menyerang pada waktu sore dalam keadaan lawannya tidak siap. Taib, khianat, segala bentuk khianat itu buruk. Bahkan dalam peperangan pun tidak boleh kita bersifat khianat ya, kalau berjanji maka dipegang janjinya, tidak boleh khianat. Wala tumathilu, jangan kalian mencincang. Mencincang, membunuh tidak bagus. Sudah dibunuh, dicincang, dibuang ya, misalnya dipotong-potong, tidak boleh. Membunuh dengan cara yang bagus, tidak boleh mencincang. Taib. Wala taktulu walidan, jangan kalian membunuh anak kecil. Jangan membunuh anak kecil. Taib. Ini ada pada dalam perang, berperang dengan nama Allah dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah, yang dilawan adalah orang kafir, dan berperang tidak boleh gulul ketika sudah dapat ghanimah, tidak pula boleh untuk khianat dari janji yang sudah ada kesepakatan dengan musuhnya, tidak pula boleh mencincang. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kata Rasul, apabila kalian membunuh maka perbagus cara pembunuhan kalian. Ya, di menyiksa, disiksa ini dilarang. Misalkan dapat satu musuh, potong tangan dulu, potong kaki dulu, kecuali dalam keadaan ini pembalasan kisos, maka boleh. Taib. Wala taqtulu walidan, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi hisal, apabila engkau jumpa dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka serulah mereka salah satu dari tiga perkara. Jadi ketika bertemu, berjumpa, berhadapan, jangan langsung berperang, seru dulu ya, dakwahi dulu. Dakwah itu pada setiap kesempatan, bahkan sampai perang pun kita diperintah untuk berdakwah kepada manusia. Seru ya, orang musyrik ketiga jalan ini, ketiga perangnya ini. Fa'ayyatuhunna ma'ajabuka fakbal minhum, maka dari tiga yang kalian tawarkan pada mereka ya, manapun yang mereka pilih, maka terimalah dari mereka. wa kuffa anhum, dan tahanlah dari mereka, jangan kau serang. Tsumma da'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka untuk masuk Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum, kalau mereka terima ajakanmu, terima dari mereka tanpa persyaratan. Terima. Hai, karena kita ini perangnya karena Allah. Bukan perang karena menuntut jiwa, bukan karena perang syahwat kita, bukan karena memperluas kekayaan, kerajaan, tanah. Tapi perangnya kita karena Allah. Kalau orang yang sudah kita seru masuk Islam, selesai urusannya. Ya, tidak perlu kita mempersyaratkan dengan syarat-syarat yang susah. Karena di balik itu dikhawatirkan akan ada tendensi dari na'am hawa nafsu yang mengotori daripada niat. Kalau sudah masuk Islam, apa yang diharapkan? Karena kita perang ini apa? Agar supaya kaum musyrikin apa masuk? Masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, sudah. Berarti apa? Telah sahih, telah ya selamat niatmu. Maka oleh karena itu Osama ketika membunuh orang musyrik yang sudah mengatakan la ilaha illallah, Nabi marah. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Wahai Osama, apakah engkau telah membunuh orang musyrik tadi sudah mengatakan la ilaha illallah? Kenapa? Karena engkau ini berperang agar supaya mereka masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, sudah. Tahan. Ya. Walaupun alasan apapun tidak diterima oleh Rasul. Ya Rasulullah, innama qalaha makhafatan min sayfi. Dia mengatakan la ilaha illallah itu karena apa? Takut dengan pedangku ini. Kata Rasul, kata Osama. Maka Rasul marah. Ya, afala syaqaqta qalbah? Tidakkah engkau tadi belah hatinya supaya engkau tahu apakah dia mengatakan aqalaha makhafatan min sayfi? Dia itu berkata karena takut dengan pedangmu. Kata Rasul. Ya, sampai-sampai Osama hatta tamana itu lam akun musliman qabla yauma idin, sampai aku ini berangan-angan sebelum aku bunuh orang ini, saya ini orang kafir. Ya, belum muslim. Taib. Ini diantara daripada apa? Memperbaiki niat. Memperbaiki niat dalam berdakwah, memperbaiki niat dalam berjuang. Untuk siapa perjuangan ini? Apakah untuk Allah atau untuk yang lain? Taib. Kata Rasul, kalau dia sudah menjawab ya seruanmu untuk masuk Islam, terima dari mereka. Tsumma da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Setelah itu seterusnya engkau seru mereka untuk berpindah dari rumah mereka darul kufar ila daril muhajirin, ke tempatnya orang-orang muhajirin, orang sahabat yang dulu tinggal di Mekah digelari dengan muhajirin. Kalau sahabat yang tinggal di Madinah digelari dengan Al-Ansar. Siapa yang menamakan muhajirin dan Ansar? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita mengatasnamakan ya, berdalil dengan hal ini bahwasanya organisasi-organisasi itu ya, diperbolehkan. Kenapa? Karena ada dulu organisasi muhajirin, organisasi Ansar. Jangan dikiaskan ya, kita dengan mereka. Kalau mereka yang menamai Allah, adapun kita yang menamai diri kita sendiri. Adapun perbuatan sahabat yang tidak diikrarkan oleh Rasul itu bukan merupakan hujah yang bisa kita pakai untuk dalil. Yang bisa dipakai dalil adalah ucapan Rasul, perbuatan Rasul, dan ikrarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan dalil. Adapun apa namanya perbuatan sahabat itu bukan dalil kalau seandainya menyelisih sunnah. Sebagian mereka mengatakan boleh demo kalau silmi, kalau demonya demo damai. Kenapa? Karena dulu Zubair, karena dulu Tolha, karena dulu Aisyah juga mereka demo kepada Ali sampai terjadi peperangan Jamal, peperangan Siffin. Ya, enggak bisa. Ketergelinciran sahabat dipakai untuk dalil. Yang bisa dipakai untuk dalil adalah ya ma qala Allah wa ma qala Rasul ya min takrir, dari penetapan dia dari perbuatan sahabat atau dari ucapan beliau atau dari perbuatannya. Ini dalil. Adapun ketergerinciran para sahabat maka tidak boleh dipakai untuk dalil. Jadi muhajirin dan ansar itu bukan dalil seseorang membolehkan organisasi Muhammadiyah, satunya lagi Nahdlatul Ulama, satunya lagi ya, Hizbut Tahrir, satunya lagi, berbagai macam organisasi dengan dalil bahwasannya dulu juga pada zaman Rasul ada organisasi Ansor, ada organisasi Muhajirin. Dari arah mana dipakai sebagai dalil? Nah, wa akhbarahum annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Dan kabarkan kepada mereka, kalau seandainya mereka menerima perkara ini, masuk Islam dan mereka mau hijrah, maka mereka akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh muhajirin, dan mereka akan dikenai suatu kewajiban seperti apa yang dikenai oleh orang-orang muhajirin. Mereka akan mendapatkan ghanimah, mereka akan mendapatkan keamanan, ketentraman jiwa, harta mereka. Demikian pula mereka juga mendapatkan kewajiban-kewajiban, ya, jihad ketika waktunya. Fa'in abau, kalau seandainya mereka enggan, an yatahawwalu minha, untuk berpindah dari rumah-rumah mereka, dari negeri mereka, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annahum yakununa ka'arabil muslimin. Ya, kalau seandainya sudah masuk Islam tapi enggak mau pindah, ya, dari apa negaranya, maka mereka akan mendapatkan perlakuan seperti orang-orang badui dari kalangan muslimin. Yajri alaihim hukmallahi ta'ala, akan dikenakan pada mereka hukum-hukum Allah. Zakat diambil dari mereka. Fa'inhum abau, kalau mereka juga masih enggan masuk Islam, enggan berpindah dari negeri mereka, fas'alhum al-jizyah, ya, ambil dari mereka upeti jizyah, ya, membayar. Fa'inhum ajabu kafakbal minhum wa kuffa anhum, kalau mereka menjawabmu, memenuhi tuntutanmu, maka terima dari mereka dan tahan pedangmu dari mereka. Fa'inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum, kalau mereka enggan semuanya ini, maka minta tolonglah kepada Allah dan perangi mereka. Subhanallah. Kalimat, ya, untuk senantiasa ingat kepada Allah, zikrullah pada keadaan apapun. Maka Rasul mengatakan, fa'inhum abau fasta'in, kalau mereka enggan menjawab tuntutanmu, maka minta tolonglah kepada Allah. Ya, jangan merasa bangga dengan kekuatan, jangan merasa bangga dengan perlengkapan senjata, jangan bangga dengan banyaknya pasukan, karena yang memberikan kemenangan itu bukan itu, tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kisah yang sangat, ya, terus dibaca oleh kaum muslimin ketika apa, mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, mereka kalah, lari tunggang langgang, padahal jumlah mereka ketika itu apa, banyak. Taib, maka isti'anah, minta tolong kepada Allah dalam setiap hal, ya, jangan merasa ketika seorang sudah berhasil lupa dengan Allah, bahwasanya ini usahaku, bahwasanya ini adalah keringatku, bahwasanya ini adalah, ya, perjuanganku. Jangan. Toi. Tetapi itu adalah fadlullah yu'tihi man yasha, karena itu keutamaan Allah, bukan atas kelihaian, kepandaian, ya, atau usaha mati-matian dari kita. Ini yang perlu kita ingat, apapun hasilnya. Sehingga likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak merasa sedih kalau tidak dapat apa yang kalian inginkan. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan, ya, menimbulkan kebanggaan kalau kalian dapat apa yang kalian inginkan. Ya, kita kembalikan semua kepada Allah. Kalau dapat alhamdulillah, tidak merasa bangga, ini adalah pertolongan Allah, ini adalah keutamaan Allah. Kalau misalkan lolos, enggak dapat, sudah takdir dari Allah. Allah baru memberikan ini semua kepada kita. Ini adalah prinsip orang muslim. Ya, sehingga semuanya diletakkan pada tempatnya masing-masing. Demikian juga dunia. Kita punya dunia, walhamdulillah, jangan dipakai di hati, tapi pakailah di tempat-tempatnya masing-masing. Ya. Kita punya pakaian bagus, maka tempatkan di badan kita, jangan tempatkan di hati. Ya, karena kalau pakaian bagus tempatnya di hati, ketika memakainya apa? Akan tinggi hati, sombong. Ketika dia punya pakaian jelek, merasa apa, rendah hati, ya, minder. Ketika pakaiannya hilang, maka akan sakit hatinya. Ini kalau pakaian ditempatkan di mana? Di hati. Tapi kita tempatkan di badan kita, walhamdulillah bagus, kita syukuri. Ya. Kalaupun kurang bagus, walhamdulillah apa adanya, kita tawadhu. Jangan dipakai di hati sehingga akan menimbulkan penyakit hati. Penyakit sombong, penyakit minder, penyakit sakit. Itu karena apa? Sesuatu yang tidak selayaknya ditempatkan di hati, ditaruh di dalam hati. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai syai'un. Kalau mereka tidak berpindah dari negeri mereka, maka mereka tidak akan mendapatkan ghanimah, tidak pula akan mendapatkan fai sedikit pun. Jadi orang yang mendapatkan ghanimah adalah orang yang ikut berperang. Orang yang mendapatkan fai adalah orang yang na'am ikut berperang. Kalau tidak, maka tidak mendapatkan apa-apa. Illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka mau berjihad bersama kaum muslimin. Fa inhum abau fas'alhum al jizyah. Wa idza hasarta ahla hisnin. Kalau engkau sudah mengepung ya ahla hisnin, para penduduk ya, para penduduk sebuah benteng, apabila engkau telah mengepung musuhmu, mereka sudah terkalahkan dalam peperangan itu dan engkau sudah mengepung mereka, fa'araduk, kemudian mereka hendak menginginkan sesuatu darimu, memintamu, anta ja'ala lahum dimmatallahi wa dimmatan nabiyyih, agar supaya engkau jadikan untuk mereka kesepakatan atas nama Allah dan kesepakatan atas nama nabinya. Ini biasa ya, tata cara makar Yahudi ketika sudah terpojok, ketika sudah terkalahkan, maka mereka akan berlindung. Taib, sebagaimana mereka, maka apa, bagaimana menyikapi hal itu? Kata Rasul, fala taj'al lahum dimmatallahi wa dimmatan nabiyyi, jangan engkau mau menjadikan untuk mereka perjanjian atas nama Allah atau atas nama nabinya, jangan. Taib, walakin ij'al lahum dimmataka wa dimmata ashabik, tetapi apa, jadikanlah untuk mereka perjanjian ya, atas namamu dan atas nama sahabat-sahabatmu, atas nama pasukan itu. Jangan atas nama Allah atau atas nama Rasulnya, tapi atas namamu saja. Jadi ketika suatu saat engkau khianat, yang terkena hanya dirimu dan tidak akan apa merendahkan Allah atau Rasulnya. Yang terkena hanya kehormatanmu, yang terkena hanyalah pribadimu. Tetapi kalau engkau jadikan janji ini atas nama Allah, kemudian engkau ingkari janjimu, yang kena adalah Allah sekaligus dirimu. Fa'innakum intuhfiru dimmamakum, seandainya engkau khianat suatu saat nanti terhadap janji-janji kalian, wa dimmata ashabikum, dan janji sahabat-sahabat kalian dari pasukan-pasukan itu, ahwana min antuhfaru, lebih ringan daripada engkau mengkhianati dimmatallahi wa dimmata nabiyyih, lebih ringan daripada engkau mengkhianati janji ikatan atas nama Allah atau atas nama Rasulnya. Wa idza hasarta ahla hisnin fa'araduka an tunziluhum ala hukmillah, demikian pula apabila engkau telah mengepung sebuah ya musuh di benteng mereka, kemudian mereka menginginkan engkau untuk mengadakan perjanjian dengan mereka agar supaya engkau menurunkan hukum Allah pada mereka, fala tunziluhum, maka engkau jangan berikan, walakin anzilhum ala hukmik, tetapi apa, turunkan hukumanmu saja, pilihanmu, fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla, karena engkau enggak tahu apakah engkau bisa menimpakan pada mereka, menerapkan pada mereka hukum Allah atau tidak. Ini sesuai dengan keputusan seorang amir ketika berperang. Taib. Rawahu Muslim. Saidnya di sini adalah wala taqdiru. Janganlah kalian khianat dengan janji kalian yang sudah kalian ikatkan. Karena mengingkari janji yang sudah diikatkan atas nama Allah atau atas nama Rasulnya, ini mengurangi ketauhidan seseorang dari sisi ta'zim, dari sisi pengagungan terhadap Allah dan juga Rasulnya. Syarhul kalimat sariyatun hiyal qid'ah minal jais takhruju minhu fataghayyara alal adu fatarji'u wa haddadaha ba'duhum fi arba'ati minal khail. Sariyah adalah sepasukan, sebuah apa namanya, serombongan dari pasukan atau sebagian kecil dari sebuah pasukan. Ya, telik sandi, sariyah itu telik sandi yang suka mata-matai, pasukan telik sandi yang keluar dari mereka, sebuah pasukan, sebuah rombongan kecil yang keluar dari pasukan. Fataghayyara 'alal adu, yang bisa merubah apa namanya, mengacaukan musuh, kemudian kembali. Sebagian mereka membatasi pasukan telik sandi ini berjumlah 400 pasukan kuda. Sebuah pasukan, Allah alam. Taib. Atau pasukan yang diperintah untuk menyerang duluan, atau semana dengan itu. Taqwallah ia taharrus min uqubatihi wa ta'at bi ta'ati wa dhalika bimtithali awamiri wa jtinabi nawahi. Taqwallah adalah seseorang menjaga diri daripada iqab dengan ta'at. Ini taqwa, taharrus, menjaga diri, membentengi diri dari iqab Allah dengan ketaatan, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini taqwa. Wala taghlu wala taghullu al-ghulul hiya al-akhdhu min al-ghanimah. Ghulul adalah mengambil dari harta rampasan perang. Qabla qismatiha, sebelum dibagikan. Yang mana ini harta umum. Sama saja ya, harta umum yang sebenarnya kita dapat tetapi kita mengambil sebelum dibagikan. Ya, belum ketahuan jatahnya, maka tidak boleh. Tapi kalau setelah dibagikan maka boleh. Nah, ini gulul. Wa aslul gulul al khianah. Asalnya gulul adalah karena khianat. Ini gulul. Gulul ini dosa besar, harus bertaubat darinya. Taib. Kemudian wala taqdiru. Al-ghadru huwa naqdul ahdi. Al-ghadru adalah naqdul ahd, dalam artian memutuskan sebuah perjanjian, mengingkari, khianat dan tidak mau menepati janji. Ini al-ghadru. Al-ghadir liwa'un yawmal qiyamah, para pengingkar janji pada hari kiamat nanti akan punya apa namanya, bendera-bendera untuk mereka. Wala tumathilu ay la tushawwahu al-qatla, jangan karena perburuk cara pembunuhan. Biqati anfin, dengan cara mungkin potong hidungnya, au udhunin, dengan dipotong telinganya, wa nahwi dzalik, atau yang semodelnya. Kecuali dalam bab qisas boleh, seperti siapa? Ya, serombongan orang yang minta obat kepada Nabi kemudian disuruh mengikuti penggembala onta, kemudian minum dari kencingnya, minum dari susunya, setelah sembuh mereka malah mencang penggembala onta tadi, maka Nabi menyuruh untuk menangkap mereka dan dibunuh sebagaimana dia membunuh penggembala onta tadi. Wala taqtulu walidan, al-murad bil walid huna man lam yablugh sinnul taklif. Al-walid adalah seseorang yang belum mencapai usia taklif, anak kecil. Tidak boleh dibunuh dalam peperangan. Ila thalathi hisal, kepada tiga perangai, tiga perkara. Udu'uhum ila ihda thalathi hisal, serulah mereka ke salah satu tiga perkara ini. Thumma du'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin, kemudian seru mereka untuk berpindah dari ya, ke negeri mereka, ke negeri muhajirin. Utlub minhuma al-intiqal, minha al-intiqal, minhuma li-intiqal, minhum, ini ya, kalau cetakan ini bersambung ya, utlub minhum, bukan minhuma, tapi utlub minhum al-intiqalu ila baladil muhajirin wahiyal Madinah, meminta mereka untuk berpindah ke negeri Madinah agar supaya terbedakan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Kita dilarang untuk tinggal di tengah-tengah orang kafir kecuali dalam keadaan hajah, ada perlu. Ya, tidak boleh kita tinggal di negeri orang-orang kafir kalau seandainya tidak ada sebuah keperluan dalam rangka dakwah atau dalam rangka dagang atau dalam rangka berbagai macam kebutuhan yang harus. Kalau tidak, maka berpindah. Kenapa? Karena supaya kita tidak yatasyabah dengan mereka, menyerupai mereka. Baik, sehingga ketika diazab, kita akan terkena azab. Hidup di tengah-tengah orang kafir ini akan ya membahayakan bagi kaum muslimin, membahayakan agama dan juga membahayakan diri mereka. Membahayakan agama, dikhawatirkan dia akan berpindah ke dalam orang kafir, ke dalam apa namanya? Ya, agama orang kafir. Adapun berbahaya bagi badan mereka seandainya Allah hendak mengazab ya orang-orang kafir, maka akan sama rata. Allah akan ratakan, yang soleh juga diazab, yang kafirnya juga akan diazab. Pindah. Jadi berhati-hati. Falahum malil muhajirin ay min istihqaqil fai' wal ghanimah ghairu dhalik wa ghairu dhalik. Mereka mendapatkan fai', mendapatkan ghanimah dan yang lainnya. Al ghanimah ya ma asaba min mali ahli al harb wa aujafa alaihi al muslimun bil khaili war rukab. Ghanimah itu adalah apa yang didapat dari harta perang yang diambil oleh muslimin dengan kuda atau kendaraan. Ini ghanimah. Tapi kalau tanpa perangan namanya fai'. Sebelum perang kabur ya, tunggang langgang orang kafir, maka yang ada maka dia ambil. Nanti dalam ahkamul ghanimah nanti akan dijelaskan dengan detail. Baik. Kalau misalkan kita perang satu lawan satu, kemudian kita bisa mengalahkan orang kafir, maka hartanya untuk kita. Ya, hartanya untuk kita. Tapi kalau bareng-bareng, misalkan kita nyerang sebuah negeri, sebuah desa, kemudian kita menang, ya maka untuk bersama-sama, bersama-sama pasukan yang ikut menyerang tadi. Tapi kalau satu lawan satu, maka harta yang dia miliki diambil oleh dia sendiri. Inhum abau ay imtana'u 'anil Islam. Al-fai' huwa ma hasala lil muslimin min awal kuffar min ghairi harbin wala jihad. Fai' itu adalah apa yang didapatkan oleh kaum muslimin dari harta orang kafir tanpa perang dan tanpa jihad. Ini sebagian yang menganggap fai ya, daripada kaum ya, kufar atau kaum muslimin yang mengkafirkan orang-orang muslim, menganggap harta muslimin ini harta yang fai sifatnya. Wala'iyadubillah. Ini pemahaman-pemahaman yang khata. Fa'inhum abaw imtanu al-Islam, mereka enggan untuk masuk Islam, maka apa? Bayar jizyah. Al-jizyah hiya fi syar'i ma yu'tihil mu'ahadun ala ahdihim wa dhalika muqabilu amnihim wa himayatihim. Al-jizyah adalah disebutkan dalam syariat apa yang diberikan oleh orang-orang kafir yang ada perjanjian dengan orang muslim. Orang kafir yang ada perjanjian dengan kita. Hal itu karena apa? Sebagai balasan keamanan dan penjagaan mereka dari kalangan kaum muslimin. Fa in hum ajabuka ay fa in dafa'ul jizyah, kalau mereka membayar jizyah maka apa? Terima. Jangan menuntut yang lebih. Wa idza hasarta ahla hisnin ay idza habastahum fi husunihim wa qata'ta 'anhum jami'al imdadat. Apabila engkau telah berhasil untuk apa namanya? Mengepung mereka, menahan mereka di benteng-benteng mereka dan engkau telah memutuskan ya kekuatan mereka, ya ini maksudnya adalah kemenangan yang sudah diraih oleh kaum muslimin. Biasanya kalau sudah seperti ini, yang pihak terkalahkan akan mengadakan sebuah kesepakatan. Kalau seandainya seperti itu, maka janganlah engkau jadikan kesepakatan tadi atas nama Allah atau atas nama Rasulnya. Tapi kan dikhawatirkan suatu saat nanti ada sesuatu kemudian kalian mengingkari, ini akan terasa berat. Beda kalau kesepakatan tadi dibangun di atas pribadi atau pasukannya. Dimatallahi wa dimata nabiyyi ahdillahi wa ahdin nabiyyi, ini perjanjian atas nama Allah atau atas nama nabinya. tahfiru dimamakum tankudu a'uhudakum. Ini kalian memutuskan, kematian mengingkari perjanjian kalian. Taib ini diantara daripada makna hadis. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah untuk penjelasan lebih lanjut kita akan bacakan nanti syarah Syekh Utsaimin dalam kitabnya yang lebih mungkin lebih terperinci dalam perkara ini. Karena beliau merinci dengan rincian yang nafi bermanfaat insyaallah. Ini diantara dari apa yang kita ambil dan kita fahami dari apa yang beliau jelaskan di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau kita, kalau dia misalkan menyerang, maka kita sikapi sebagaimana dia seorang yang penyerang, seperti itu. Tapi kalau dia di medan perang, kemudian kita tidak niat membunuh, kemudian dia terbunuh karena lemparan kita, karena tembakan kita, itu bukan urusan kita. Toi, sebagaimana ketika itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, ternyata di kalangan orang kafir tadi ada orang muslim yang mereka ketika diseru tidak mau, kemudian sebagian sahabat ketika melempar peluru-pelurunya apa mengenai kaum muslimin tadi, bagaimana? Sudah, ya, insya Allah seperti itu tidak akan di hisab seperti itu. Karena apa? Kesalahan mereka. Kenapa di tengah-tengah orang-orang kafir seperti itu? Kalau anak kecil tadi, ya, dalam artian ikut memerangi kaum muslimin, ya dibunuh. Kalau misalkan membahayakan. Tapi kalau misalkan dia ya, dalam keadaan kita sengaja membunuhnya, maka tidak boleh. Karena anak kecil biasanya nggak tahu apa-apa. Ya, tapi kalau dia sudah rusuk, ya sudah paham bahwasanya mereka harus berhadapan dengan orang-orang muslim, jadi di muamalah dengan muamalah mereka, kalau tidak maka akan terbunuh, bahaya. Dan Islam tidak menganjurkan kepada perkara yang bahaya. Seperti itu. Ada di sana ada pada wanita, orang tua juga enggak boleh dibunuh. Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Sekarang ini marak yang namanya tes deteksi sidik jari, yang konon katanya dari hasil tes ini akan menghasilkan suatu analisa tentang latar kecerdasan dan kepribadian seseorang. Mereka mengklaim telah meneliti secara ilmiah bahwa pola sidik jari dipengaruhi oleh DNA seseorang, adanya korelasi antara pola garis epidermal kulit dengan sistem pertumbuhan saraf yang menunjukkan terdapatnya hubungan pola sidik jari dengan otak. Dengan tes ini dapat mengetahui sifat dan kepribadian seseorang, kelebihan dan kekurangannya, bakat dan potensinya, cara belajar yang efektif sehingga potensi yang cocok untuk ditekuni. Apakah ini sama dengan ramalan telapak tangan yang diharamkan dengan syariat dan tergolong syirik? Baik. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, bahwasannya disebutkan oleh para ulama di dalam syariat ini ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perkara yang datang dari syariat dan ada nasnya. Ini jelas perkara yang datang dari syariat dan ada nasnya, ini jelas. Kalau itu perintah berarti apa? Kita lakukan. Kalau itu larangan berarti apa? Kita tinggalkan. Perkara yang kedua, perkara yang tidak datang dari syariat tetapi perkara itu mujarrabah. Perkara ini dari hasil penelitian dan hasil pengalaman memang bisa dipakai, baik itu dari sisi penyembuhan atau dari sisi yang lainnya, dari sisi ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan, maka ini boleh. Seperti penyakit, terkadang penyakit pusing atau penyakit batuk atau penyakit pilek, ini dalam syariat enggak ada apa obatnya. Ya. Kalau ada maka alhamdulillah, kalau enggak ada maka sebagaimana ya, kita lihat daripada tajribah, percobaan-percobaan dengan ini, dengan itu, dengan ini, setelah dicoba-coba menghasilkan sebuah apa namanya kesimpulan, oh ternyata kalau pusing minumnya paracetamol. Ya, enggak ada dalam syariat untuk kita minum paracetamol. Tetapi dengan tajarubah penelitian dari dokter, ternyata obat ini bisa apa? Mengurangi apa? Sakit pusing dengan mungkin di paracetamol itu ada zat yang bisa menahan daripada syarat yang mungkin terjadi sesuatu pada saraf atau pada berbagai ini boleh. Adapun perkara yang tidak ada hubungannya sekarang. Yang ketiga, yang ini diharamkan, tidak ada hubungannya. Misalkan orang penyakit pusing kok suruh nyembelih ayam jago yang warnanya hitam. Apa hubungannya jago dengan pusing? Ya, ini enggak ada hubungannya, ini diharamkan. Orang penyakit liver kok disuruh apa nyembelih kambing? Ya nanti penyakit livernya dibuang di kambing misalkan. Enggak boleh seperti ini. Ini haram. Nah, adapun hubungan kita dengan perkara ini sama dengan hubungan yang di atas tadi. Ini ya, apa yang disebutkan di sini itu benar-benar penelitian dari orang yang ahli atau bukan? Ya, dari penelitian orang ahli atau bukan? Kalau misalkan memang itu adalah penelitian orang yang ahli dalam bidangnya dengan ilmiah, mungkin kalau orang pandai itu saraf darahnya seperti ini, kemudian seperti ini, maka nah, silahkan. Tetapi kalau ini hanya tebak-tebakan tukang ramal, kalau seperti ini kayak gini nanti hidupnya susah, kalau seperti ini nanti hidupnya rezekinya banyak, nah, ini pun tidak boleh. Baik. Dia hanya menyebutkan di sini bahwasanya sidik jari tadi ini diantara daripada pengaruh otak seseorang. Kalau misalkan memang penelitian itu adalah penelitian yang sikoh dari dokter yang amanah, maka ini bukan termasuk ramalan. Tapi kalau dia jelas bukan dokter, ya dia bukan seorang ulama, kemudian mengatakan oh ini adalah seperti ini, namanya kayak gini, maka rumahnya harus ngadep ke sini, mata pencahariannya kalau Senin harus ke sana, Selasa harus ke sini. Ini jenis apa namanya tukang ramal. Kenapa? Dia bukan seorang ilmuwan, dia bukan seorang dokter, dia bukan seorang ulama, tapi berbicara masalah ilmu. Baik. Disebutkan di sini mereka mengklaim telah meneliti secara ilmiah. Yang kita wajib pertanyakan, klaim mereka betul apa salah? Kalau benar dengan bukti-bukti yang konkret, dengan bukti-bukti yang kuat, maka hal ini bukan termasuk daripada tukang ramal. Karena yang dikatakan ramal itu enggak pakai ilmu. Yang dikatakan ngeramal enggak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu namanya bukan ramal. Ya namanya bukan ngeramal, namanya bukan ngeramal. Apakah ini sama dengan ramalan telapak tangan yang diharamkan dalam syariat dan tergolong syirik? Insyaallah enggak. Tapi dengan catat klaim tadi kita harus buktikan dengan benar. Hai. Masya Allah, pada akhir-akhir zaman ini memang banyak penemuan-penemuan yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kerja saya salat Jumat dibagi dua session. Masya Allah, apa-apa dibagi dua ya. Jam pertama kami Jumatan di luar area perusahaan jam 11.30. Ini masuknya apa sholatnya? Kalau dikatakan sholatnya maka tidak sah, karena sholat Jumat harus tepat waktu. Tapi kalau mulainya ya maka tidak apa-apa sebelum masuk waktu, tapi harus tepat waktu. Karena adzan Jumat itu sebenarnya adzan duhur, tidak bisa dimulai dengan jam 11.30. Dan jam kedua Jumatan dan jam kedua Jumatan dilakukan di dalam musola perusahaan jam 1. Kenapa sholat Jumat dilakukan di dua session? Kok tanya kita atau kok malah nanya? Karena untuk sholat Jumat tidak bisa dilakukan secara serentak, karena mesin untuk produksi khususnya tidak mungkin harus berhenti. Karena karyawan harus bergantian mengoperasikan mesin produksi, oleh sebab itu sholat Jumat dibagi dua session. Yang intinya sholat Jumat yang session kedua diperuntukkan bagi karyawan yang benar-benar tidak bisa ataupun berhalangan dikarenakan tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Baik. Yang kita tanyakan, siapa dulu yang bagi dua session ini? Apakah ada seorang alim yang mengatakan atau inisiatif para karyawan saja? Kalau ini disini para karyawan, kita tanyakan apa ilmu mereka, ya, apa ilmu mereka sehingga sampai berani seperti ini. Wah, karena apakah ini kan demi apa, kenyamanan. Yang namanya ibadah ada patokan, gak semuanya dinyamankan. Ya, kalau inisiatif mereka kita tolak serta-merta. Mereka itu inisiatif, walaupun ini betul kalau ada cocoknya salah. Orang bodoh itu kalau berpendapat mencocoki benaran saja salah, apalagi kalau salahnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Orang yang jahil dengan agama, ketika dia berpendapat benar, qadarullahnya benar, dia salah, enggak dapat pahala, apalagi kalau salah. Baik, jadi sholat Jumat yang seperti ini kita enggak tahu bagaimana realisasinya, ya, prakteknya bagaimana. Jelas tidak masyru', tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat dibagi dua, enggak ada. Sholat Jumat itu harus tepat pada waktu dan tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Session pertama dilakukan sebelum waktunya, jam 11:30 itu, ya, sebelum waktunya. Dan masih jauh setengah jaman sekarang, jam 12 waktu sholat duhur itu. Adapun session yang kedua terlalu lambat mengerjakan, padahal sholat duhur dikerjakan berapa? Jam 12. Akhirnya dua-duanya malah gak ada yang masuk, kan? Pengennya bijaksana, seakan-akan pengennya seperti bijaksana, tapi dalam syariat itu enggak ada bijaksana dalam masalah dunia diterapkan dalam syariat. Ya, kedua-duanya ini mukhalifun li sunnah. Yang ada hanyalah hendaknya, ya, setiap kaum muslimin berpatokan dengan, ya, aturan agamanya. Kalau misalkan dia uzur, maka ma'zur, dan dia sholat zuhur dan tidak sholat Jumat. Dan bergantian tentunya, bergantian. Taib. Ini mesinnya itu emang mesin harus ditunggu rombongan 20 orang atau cukup 1 orang 2 orang. Ini kita juga perlu tahu dulu, kalau emang mesinnya ini rombongan, kalau enggak 10 orang enggak bisa, kalau enggak 20 orang enggak bisa. Ini ya kebangetan kan seperti itu. Enggak bisa seperti ini. Tapi kalau bisa 2 orang cukup, 3 orang cukup setiap, ya, yes, mereka untuk mereka ma'dzur. Ya, mereka nanti menunggu mesin sampai selesai sholat Jumat, kemudian mereka keluar gantikan temannya, dia sholat duhur. Tidak perlu mereka sholat Jumat dua kali. Tidak ada nasnya seperti ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau bikin syariat baru lagi ini. Ini karyawan yang kadang bikin pusing, ya. Bikin pusing sudah mereka itu jahil dengan din, pengennya yang enak-enak, menyesuaikan keadaan mereka. Baik, demo, cari dalil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masyaallah. Demo pengin semuanya bijaksana. Sampai syariat pun diatur sesuai dengan jam kerja mereka. Tidak boleh. Apakah boleh membagi sholat Jumat menjadi dua waktu seperti ini di atas? Tidak boleh. Yang bertanya tanggung jawab. Yang bertanya seperti ini tanggung jawab harus menjelaskan. Kalau sekedar bertanya boleh apa enggak, kemudian oh ternyata enggak boleh, tapi dia enggak bisa mengingkari, dia tanggung jawab. Maka itu di antara pertanyaan itu dia tanggung jawab nantinya. Jangan hanya bertanya kemudian tidak bertanggung jawab, cuman pengen tahu, oh ternyata itu tahu hukumnya, tapi besoknya masih melaksanakan yang sama. Ya, seperti ini dia akan mendapatkan apa namanya? Al-Qur'an hujjatun laka wa 'alaik. Al-Qur'an akan menjadi hujjah bagimu atau menghujai dirimu. Ini yang senantiasa kita berlindung kepada Allah. Al-Quran tidak menghujai diri kita. Apakah sah sholat orang tersebut apabila dengan sengaja menunda sholat Jumat di season pertama? Ada di sini, ada. Jawab PK di sini ada. Yang PT seperti itu ada di sini. Gak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Ini bid'ah baru lagi. Yang jelas kalau dia lakukan setengah 12 enggak sah. Pertanyaan dari Surabaya. Jadi, oh gitu. Kalau dari sisi sholatnya insyaallah sah. Itu. Dia nanyakan apakah sah sholat orang tersebut? Sah. Sesan pertama sah. Tapi apabila dengan sengaja menunda sholat Jumat di sesan pertama, dalam artian sebenarnya orang tersebut mempunyai waktu untuk segera menunaikan sholat Jumat di sesi pertama, namun dia ikut di sesi kedua, ya inilah nantinya yang terjatuh. Enak wah, nanti kan dia masih istirahat, masih bisa makan dulu di kantin sekenyangnya, dah nanti aja yang kedua, kloter kedua. Enggak. Dia salat zuhur dan dia dosa karena meninggalkan Jumat. Dan enggak ada sesan kedua, pokoknya ya semua tepat waktu. Enggak boleh dia seperti itu. Kalau dikatakan Jumat maka enggak sah, tapi kalau dia salat zuhur maka sah dan harus, dan dia berdosa. Karena seseorang yang ketinggalan Jumat maka salatnya zuhur. Ya contohnya seperti kalau misalkan kita sholat Jumat, di rakaat kedua kita buang air, batal kan? Kita wudu, kita buang air, ternyata imam sudah salam. Apakah kita sholat dua rakaat atau empat rakaat? Sholatnya empat rakaat, sholat duhur. Ya bukan sholat dua rakaat Jumat. Ya, taib. Sholat dua rakaat Jumat itu kalau dia bersama imam. Mohon jawabannya. Naam, kita jawab. Karena hari ini sangat mengganjal dalam hati saya. Selama ini saya selalu berusaha untuk sholat Jumat di senin pertama. Alhamdulillah saya mampu melaksanakannya. Kecuali saya benar-benar dalam keadaan sangat repot, terpaksa sholat Jumat saya lakukan di senin kedua. Apa repotnya? Kalau repotnya nunggu mesin tadi ma'zur. Ya, karena dia ada mendesak. Kalau ini misalnya maslahat, ya sifatnya amah, kebersamaan. Kalau di Damaj, ya, kita di sana ada khuros. Khuros itu para penjaga. Jadi kita sholat Jumat mereka jaga di pintu, sebagian di tengah, sebagian di naam pintu samping sana samping sini. Mereka untuk mereka kita kiaskan dengan para penjaga mesin tadi. Ya, kemudian setelah imam salam mereka sholat zuhur. Ini juga disebutkan oleh apa Ibnu Qudamah dalam apa namanya kitabnya Al-Mughni. Wallahu taala alam shawab. Tidak ada sholat Jumat dibagi dua season. Baik. Ini bid'ah asriyah, ini bid'ah yang baru lagi pada zaman kita ini. Kita tanyakan siapa yang membentuknya dan siapa yang menfatwakannya, hujah apa yang dia pakai. Baik. Lama-lama syarat Islam itu semuanya dikondisikan semuanya. Semuanya dikondisikan bagaimana biar enak, sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan manusia. Bukan manusia yang mencocoki kebutuhan din, tapi din harus mencocoki kebutuhan mereka. Baik. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna subhanahu wa ta'ala.